Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala maba'ad. Telah selesai dari kita pembahasan tentang tawabi' yang empat. Dimulai dari apa? Na'at. Kemudian apa? Ataf. Kemudian taukid. Kemudian badal yang kemarin kita telah selesaikan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang al-mansubat. Isim-isim yang mansub, apa saja? Selama ini antum hanya mengetahui bahwasanya yang mansub itu apa? Maful bih. Ternyata di sana banyak isim-isim yang mansub selain mafulun bih. Adadul mansubati wa amsilatuha, jumlah isim-isim yang mansub dan contoh-contohnya. Qala mansubatil asma'i al-mansubatu 15. Wa hiya al-maf'ulu bihi wal masdaru wa dharfu az-zamani wa dharfu al-makani. والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء أو أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. اسم yang منصوب اسم yang منصوب jumlahnya ada 15 اسم. Banyak ya. Lebih banyak daripada yang marfu ya. Wahiya al-maf'ul bih. Yang pertama maf'ul bih. Yang kedua masdar. Ini maksud dengan masdar di sini adalah maf'ul mutlak. Ya, nanti insyaallah akan datang penjelasannya satu demi satu sesuai dengan urutannya yang disebutkan di sini. Kemudian yang ketiga dzarfuz zaman. Keterangan waktu. Yang keempat dzarful makan, keterangan tempat. Hal. Kemudian tamyiz, mustatsna, isimnya la, nafiyah lil jinsi, munada. Kemudian maf'ul min ajlih, maf'ul ma'ah, khabar kana, dan khabarnya teman-temannya kana, isimnya inna, dan isimnya teman-temannya inna. Kemudian tabi' bagi yang mansub. Ya. Yaitu ada empat macam yang sudah kita selesaikan. Ya, na'at, ataf, taukid, badal. Ya, na'at bagi yang mansub, dia mansub. Yang diatofkan kepada yang mansub, juga mansub. Taukid bagi yang mansub, mansub. Badal dari yang mansub, mansub. Itulah 15 isim-isim yang mansub. Di sini seperti biasa. Ya, beliau sebelum merinci masing-masingnya, definisi dan contoh-contohnya, beliau di sini sebutkan secara global, agar kita memiliki gambaran. Aqulu, itu asyarih. Ya, yansibu. أينصب الاسم إذا وقع في موقع في موقع من 15 موقع وسنتكلم على كل واحد من هذه المواقع في باب يخصه. Saya katakan kata syarih Syekh Muhammad Muhyiddin, isim itu dinasobkan apabila dia menempati ya satu tempat dari 15 tempat. Isim itu dinasobkan apabila dia jatuh pada satu tempat dari 15 tempat. Dan kami akan membahas ala kulli wahid masing-masingnya min hadhil mawaqi', dari tempat-tempat yang 15 ini, fi babin yakhussu, pada bab-bab, pada babnya yang khusus. Nanti akan ada bab maf'ulun bi, kemudian bab seterusnya masdar, kemudian dzarful zaman, dzarful makan dan seterusnya. Ala nahwi alladhi salaknahu fi abwabil marfu'at, sesuai dengan contoh yang telah kami tempuh pada bab-bab ketika kami bahas tentang isim-isim yang marfu'. Wa nadribu laha hahuna al-amthilata biqasdil bayani wal idhah, dan kami bikin untuk yang 15 ini di sini contoh-contoh dengan tujuan untuk memberikan penjelasan dan penerangan. Ya. Yang pertama an yaqa'a maf'ulan bih, ketika isim itu jatuh sebagai maf'ul bih, maka dia mansub. Contohnya kata ataupun lafaz Nuhan. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna nuhan. Di sini nuhan adalah maf'ul bi mansub wa alamat nasbi al-fathah al-zahiru ala akhirih. Ya. Jelas ini sudah sering kita lewati arabnya. Yang kedua an yaqa'a masdaran, ketika isim itu jatuh sebagai masdar yaitu maf'ul mutlak. Contohnya jazalan. Jazalan adalah bentuk masdar dari jazila. Ya, jazila, ya jazalu, jazalan. Ya. Min qawlika, pada ungkapanmu, jazila Muhammadun jazala. Muhammad sungguh-sungguh sangat berbahagia. Di sini mafsar. Di antara faedahnya didatangkan untuk memberikan penekanan makna. Jazila Muhammadun jazala. Muhammad sungguh-sungguh berbahagia. Ya. Jazalan di sini masuk sebagai mafsar ataupun maful mutlak. Ya, nanti akan ada penjelasannya secara khusus pada babnya. Yang ketiga, an yakuna dzarfa makanin atau dzarfa zamanin. Yang ketiga, yaitu apabila isim itu jatuh sebagai dzarf makan. Ya, ataupun dzarf zaman. Ya, dzarf makan keterangan tempat, dzarf zaman keterangan waktu. Fal awwalu, maka contoh yang pertama, yaitu isim jatuh sebagai dzarfu makan adalah amamal ustadzi. Contoh amama, di depan ustaz. Pada ungkapanmu, jalastu amamal ustadzi. Saya duduk di depan ustaz. Amama di sini adalah isim yang dimansubkan, yang dinasobkan. Kenapa? Karena dia menunjukkan kepada keterangan apa? Tempat. Jalastu amamal ustadzi. Jadi amama adalah dzarful makan mansub wa alamatu nasbi al-fathah. Al-zahiru ala akhiri wa mudhaf, al-ustadzi mudhafun ilaih. Wasani, kemudian yang kedua yaitu contoh dari dzarf zaman yang mansub adalah yaumal khamis, hari Kamis. Hari Kamis min qaulika habara abi yaumal khamis. Abiku telah datang pada hari Kamis. Yauma di sini mansub karena dia dzarf zaman, isim yang menunjukkan keterangan waktu. Yang keempat, an yaqwa halan. Ya. Yang keempat tadi isim yang mansub adalah ketika dia jatuh sebagai hal. Ya. Contohnya bohikan dalam keadaan tertawa. Ya. Sering terjemahkan dalam keadaan. Min qawlihi ta'ala, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fatabassama bohika, maka dia pun Sulaiman senyum. Bohika dalam keadaan tertawa. Ataupun contoh yang lain. Ja'a Zaidun bohikan. Zaid datang dalam keadaan tertawa. Ya. Yang kelima, anya qa'a tamyizan. Yang kelima, isim yang mansub itu apabila ataupun apabila isim tersebut jatuh sebagai tamyiz. Isim mansub yang kelima adalah apabila dia jatuh sebagai tamyiz. Ini juga nanti akan ada ya, keterangannya. Contohnya arqan, keringat. Min qaulika, pada contoh ungkapanmu, tasabbaba Zaidun arqan. Zaid bercucuran. Arqan, keringatnya. Sini arqan mansub ala tamyiz, mansub sebagai tamyiz. Yang keenam, anya qala mustatsnan. Yang keenam dari isim yang mansub adalah ketika dia jatuh sebagai isim yang mustatsna, yang dikecualikan. Contohnya Muhammadan, pada ungkapan muhadharul qaumu illa Muhammadan. Kaum itu telah hadir kecuali Muhammad. Di sini Muhammad disebut mustatsna, yang dikecualikan, dan dia hukumnya mansub. Yang enggak boleh pada contoh ini dikatakan Muhammadun atau Muhammadin. Mesti dinasabkan Muhammadan. Yang ketujuhannya qa'a isman lila an-nafiyah. Yang ketujuh dari isim yang mansub adalah ketika dia jatuh sebagai isimnya la nafiyah lil jinsi. Jadi la nafiyah lil jinsi itu amalannya seperti inna, menasabkan isim merafakan khabar. Ya. Contohnya talibul ilmin, penuntut ilmu, pada ungkapanmu la talibul ilmin mazmumun, tidak ada pencari ilmu yang dicela ataupun tercela. Di sini taliba adalah ismu la nafil jinsi mansub wa alamat nasbihi al fathah dhahir ala akhiri wa mudhaf ilmin mudhaf ilaih mazmumun khabar la nafil jinsi marfu wa alamat rafi al dhammah al dhahir ala akhirihi. Yang kedelapan, an yaqa munadan, ketika isim itu jatuh sebagai munada, yang dipanggil. Seperti Rasulullah. Pada ungkapanmu, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Rasulullah di sini mansub karena dia munada, yang dipanggil. Tidak boleh ketika antum memanggil, kemudian antum rafakan. Di sini, Rasul. Dengan antum katakan, ya Rasulullah, keliru. Atau ya Rasulillah, enggak boleh. Demikian pula pada contoh, ya Abdullah. Ya, enggak boleh, ya Abdullah. Ya. Ya Abdurrahman. Enggak boleh ya Abdurrahman. Yang kesembilan, an yaqa maf'ulan li ajlih. Isim mansub yang kesembilan adalah ketika dia jatuh sebagai maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. Yang sering diterjemahkan dalam rangka. Ya. Ta'diban, contoh kalimat ta'diban dalam rangka mendidik. Pada ungkapan mu'annafal ustadzu at-tilmidza ta'diban. Ustadz itu memarahi muridnya ta'diban dalam rangka mendidik. Ya. Dalam rangka, seringkali diterjemahkan dalam rangka. Maf'ulan li'ajli. Ya. Li'ajli, ya artinya dalam rangka. Nanti akan ada, insyaAllah, penjelasannya juga. Yang ke-10, anyaqwa maf'ulan ma'ah. Ketika isim itu jatuh sebagai maf'ul ma'ah. Ya. Contohnya al-misbah, lampu. Pada ungkapanmu, zakartu wal-misbah. Saya belajar dalam keadaan disertai oleh lampu. Ataupun disertai dengan lampu. Ya. Saya belajar atau muzakarah mengulang-ulang pelajaran wal-misbah. Disertai lampu. Ya. Di sini ma'a. Wawu di sini maknanya ma'a. Bersama. Saya belajar bersama lampu. Maksudnya disertai ataupun ditemani lampu. Ya. Yang ke-11, anyaqwa khobaron. Likana, ketika isim itu jatuh sebagai khobarnya kana, maka dia juga mansub. Ataupun khobarnya salah satu dari temannya, kana. Ya. Au isman li'inna, au ihda akhawatiha. Ataupun ketika isim ini jatuh sebagai isimnya inna, ataupun jatuh sebagai isimnya temannya inna, dia juga mansub. Fal awwalu nahu, contoh yang pertama, yaitu isim yang jatuh sebagai khobarnya kana, yang karena dia mansub, adalah shodiqon. Pada ungkapanmu, kana Ibrahimu shodiqon li'aliyin. Dahulu Ibrahim adalah temannya Ali. Di sini shodiqon adalah isim yang mansub. Kenapa? Karena sebagai khabarnya kana. Ibrahimu isimnya kana. Wasani yang kedua, yaitu isim yang mansub karena dia dimasuki oleh temannya inna, yaitu Muhammadan. Pada ungkapanmu, laita Muhammadan yazuruna. Duhai kiranya Muhammad mau berziarah kepada kami. Muhammadan di sini mansub. Dinasabkan oleh laita. Dan laita termasuk temannya inna. Menasabkan isim, merafakan khabar. Yang ke-12, anyaqwa na'tan limansubin. Isim itu mansub apabila dia jatuh sebagai sifat bagi yang mansub. Contohnya adalah kalimat al-fadil. Pada ungkapanmu, sahabtu Muhammadan al-fadila. Saya berteman dengan Muhammad al-fadila yang utama itu. Al-fadila, ini mansub. Kenapa? Karena dia sebagai na'at sifat bagi Muhammad yang mansub. Yang ke-13, anyaqwa ma'tufan ala mansubin. Ketika isim itu ya diapofkan kepada yang mansub. Contohnya bakron. Pada ungkapanmu, boroba khalidun amron wa bakron. Boroba khalidun amron wa bakron. Khalid memukul amr dan bakr. Di sini bakron dinasubkan. Kenapa? Karena dia diapofkan kepada yang mansub, yaitu kepada amron. Amron mafulun bih. Ya, khalid fa'il. Adapun bakron dia mansub karena diapofkan kepada amron. Yang ke-14, an yaqwa taukidan limansubin nahu kullah. Min qawlika hafidhul qur'ana kullah. Yang ke-14 dari isim yang mansub adalah ketika dia jatuh sebagai taukid bagi yang mansub. Contohnya kalimat kullah. Pada ungkapanmu, hafidhul qur'ana kullah. Saya hafal al-qur'ana kullah. Di sini kullah dinasubkan karena sebagai taukid dari al-qur'ana. Al-qur'ana mafulun bih kullah taukidnya. Sudah kita lewatkan. Yang ke-15, anyaqwa badalan min mansubin. Ketika isim itu jatuh sebagai badal dari isim yang mansub. Contohnya kalimat nisfa. Pada ungkapan, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, qumil layla illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila. Ya, bangunlah di malam hari illa qalila. Kecuali sedikit saja. Nisfahu setengahnya awin qusminhu qalila, atau kurang dari setengahnya. Sedikit. Di sini nisfahu mansub. Kenapa? Karena dia sebagai badal dari qalila. Sebagian mengatakan bahwa nisfahu itu adalah badal dari al-layla yang mansub. Sama saja. Apakah nisfahu sebagai badal dari al-layla ataupun qalila, dia tetap mansub. Yes, kita ambil satu aja. Al-maf'ul bih pembukaannya. Nanti insyaAllah keterangannya ataupun rinciannya kita tunda. Al-maf'ul bih. Sekarang kita masuk ke al-mansubat yang pertama, yaitu al-maf'ul bih. Iya, didahulukan karena ini yang paling sering kita jumpai. Babul maf'ul bih wa huwa al-ismul mansub alladhi yaqa'u 'alayhi al-fi'lu nahu qawlika darabtu Zaidan wa rakibtu al-farasa. Bab maf'ul bih. Maf'ul bih adalah isim, itu syaratnya. Isim, yang kedua mansub. Yang ketiga alladhi yaqa'u 'alayhi al-fi'lu, yang mana fi'il itu menimpanya. Ya, yang mana fi'il itu menimpanya. ataupun terjadi padanya. Contoh ungkapan mudharabtu Zaidan. Dharabtu Zaidan, saya memukul Zaidan. Zaidan di sini adalah maf'ulun bih. Kenapa? Karena dia yang pertama isim, yang kedua mansub, kemudian al-fi'l itu ad-dharab menimpa Zaid. Ya, dharabtu Zaidan. Maka i'rabnya jelas ya, Zaidan maf'ulun bih man mansub wa alamatu nasbi al-fathah dhahirah ala akhirih. Demikian pula raqibtul farasa juga sama dikatakan sebagai maf'ulun bih, ya. Di sini al-musannif mencontohkan maf'ul bih dengan contoh dharabtu Zaidan dan raqibtul faras. Ya, maksudnya adalah bahwasanya tidak ada perbedaan apakah maf'ul bih itu sesuatu yang berakal ataupun yang tidak berakal ataupun benda mati, bisa dijadikan sebagai maf'ul bih. Tidak dipersyaratkan maf'ul bih itu adalah yang berakal. Wa qulu al-maf'ul bih yudlaku ala indan nahwiyin ala mastajma'a thalathata umurin. Saya katakan, kata syarih, maf'ul bih yudlaku indahu nahwiyin, dimutlakan atau digunakan oleh ahli nahu, ala mastajma'a thalathata umurin, untuk apa yang dia mengumpulkan tiga syarat, ya. Yang pertama, anya kuna isman. Yang pertama, agar dia berupa berbentuk isim. Fala yakunul maf'ulu bihi fi'lan wala harfan. Dan tidak boleh maf'ul bihi itu berupa fi'il ataupun huruf. Ya. Enggak ada maf'ul bihi berupa fi'il ataupun huruf. Wa tsani an yakuna mansuban, yang kedua agar dia mansub. Fala yakunul maf'ulu bihi marfu'an wala majrura. Tidak bisa maf'ul bihi itu marfu' ataupun majrur. Wa tsalitsu an yakuna fi'lul fa'ili qad waqa'a alaih. Syarat ketiga, agar perbuatan fa'il qad waqa'a 'alaih, menimpanya ataupun berkaitan dengannya. Wal muradu bi wuqu'ihi 'alaihi, nah ini ta'alluquhu bi, yang dimaksud dengan qad waqa'a 'alaih adalah ta'alluquhu bi, berkaitannya perbuatan fa'il dengan maf'ul. Ya, itu enggak mesti ya menimpa. Pada contoh lam adrib Zaidan. Lam adrib Zaidan, saya tidak mukul Zaid. Menimpa enggak pukulan kepada Zaid? Tidak, tapi yang jelas berkaitan fi'il ini dengan Zaid. Perkaitannya penafian gitu ya. Kalau tadi penetapan pada contoh dharabtu Zaidan. Ya. Saya ulangi, wal muradu bi wuqu'ihi 'alaihi ta'alluquhu bih. Dan yang dimaksud dengan menimpanya ataupun jatuhnya perbuatan fa'il kepada maf'ul adalah ta'alluquhu bih, perkaitannya perbuatan itu dengan maf'ul. Iya. Sawa'un kana dzalika 'ala jihati tsubut, apa sama saja apakah perkaitannya perbuatan fa'il dengan maf'ul ini di atas sisi penetapan, contohnya fahimtu darsa, saya faham pelajaran. Di sini kan kaitan al-faham dengan dars di atas sisi apa, penetapan. Saya faham pelajaran. Am kana 'ala jihatin nafi, ataupun kaitan fi'il dengan maf'ul di atas sisi penafian. Contoh, lam afham ad-darsa, saya belum faham pelajaran. Ini juga sama, ad-darsa dikatakan sebagai apa? Maf'ulun bih. Ya, meskipun kaitan fi'il al-faham dengan ad-dars di atas sisi penafian, sama, itu dikatakan sebagai apa? Maf'ulun bih. Ya. Di sini ada catatan kaki nomor 2. Ya. Aqulu qad yakunu al-wuqu' hissiyan mithl darabtu Zaidan wa qad yakunu ma'nawiyan wattaqullah wa aqimus shalah. Saya katakan, kata al-mu'alliq, ya. Terkadang kaitan fi'il dengan maf'ul itu sifatnya hissi. Hissi mahsus. Seperti darabtu Zaidan kan hissi, saya memukul Zaid. Hissi kan? Terkadang kaitan fi'il dengan maf'ul sifatnya maknawi. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa aqimus shalah, tegakkanlah sholat. As-shalah, sesuatu yang maknawi, iya kan? Sama, dikatakan sebagai maf'ul bih. Iya. Ya, demikian. Nah, ini insyaAllah akan kita baca anwa'ul maf'ul bih. Karena di sini cukup panjang pembahasannya tentang macam-macam maf'ul bih. Iya. Buat nanti aja ya. Iya. sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan ataupun disampaikan. Silakan. Iya, contoh nomor 7. Nomor 7. Itu kan khabar mubtada-nya yang mana tuh? Mana? Nomor 7. La taliba ilmin. Oh, nomor 7. Nomor 7 la taliba ilmin ya. Madmumun dikatakan sebagai khabarnya la. Isim lainnya taliba. Iya. Enggak ada mubtada-nya? Enggak ada. Iya, dikatakan sebagai isimnya la, khabarnya la. Itu seperti ketika kemasukan inna, bukan lagi mubtada, tapi isimnya inna dan khabarnya inna. Yang lain, ada ras itu isim yang maknawi atau hissi ataupun maf'ul ya. Pada contoh mana sih? Maf'ul bi. Apa? Lam afham adarsa ya. Adarsa itu maf'ul yang hissi atau maknawi. Saya belum paham pelajaran. Maknawi ya. Iya, manawi. Ya sama. Ya isim ada yang konkret, ada yang abstrak. Isim ada yang berupa zat, ada yang makna-makna. Irobnya, insyaallah nanti. Lan afhamid darsa kalau sambung. Kalau kita sambung, pada contoh lam afham ad-daras, di sini ada permohon sukun kan, sukunnya ada pada mim dan sukun ada yang pada lam, maka dikasroh mimnya, kasroh aribah, ya, kasroh ini munculkan untuk melepaskan dari pertemuan dan sukun. Lam afham ad-darsa, ya kalau di baca asal, kalau di bahasa berhenti ya lam afham ad-darsa, ya. Nanti dihafalkan, ya, insyaallah. Pertemuan berikutnya akan kita bahas sampai selesai tentang macam-macam maf'ul bih. Iya, selesai insyaallah pertemuan. Satu pertemuan. Iya. Masdar juga. Satu pertemuan ini selesai. Enggak terlalu panjang kok bahasannya. Iya. Ya subhanakallahumma wa bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.